sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu, mengorbani wanita hidup-hidup, bakhil dan suka meminta, dan Allah membenci orang yang suka kasak kusuk, banyak bertanya, dan orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Mustafa'un alaih. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara. Yang pertama, berbuat durhaka kepada ibu. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar bahwa kenapa diharamkan untuk berbuat durhaka kepada ibu dan apa maksudnya ini, berbuat durhaka kepada ibu. Baik. Perhatikan, kita sudah membaca pada pertemuan sebelumnya dan sudah mempelajari, yaitu kenapa sangat ditekankan untuk diharamkan berbuat durhaka kepada ibu. Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Fitrah. Dosa besar setelah kesyirikan adalah durhaka kepada orang tua. Naam, Mahathir. Nah, barakallahu fi. Karena ibu lebih berat perjuangannya dibandingkan ayah. Berbakti kepada ibu 3 kali, berbakti kepada ayah 1 kali. Karena ibu lebih berat perjuangannya daripada ayah. Kemudian yang kedua, yaitu mengubur bayi wanita hidup-hidup. Apa maksudnya? Nah, oke. Ya, karena mereka menganggap bahwa bayi perempuan mendatangkan kemiskinan, maka mereka kubur bayi perempuan tersebut hidup-hidup. Kemudian yang sudah kita pelajari juga, dan Allah membenci orang yang suka kasak kusuk. Apa makna kasak kusuk? Nah, sudah kita bahas ini, sudah kita pelajari. Betul? Sudah. Naam, Fabian, apa makna kasak kusuk? Naam, ya Fabian. Bukan. Kasak kusuk bukan. Naam, Sayyid, apa makna kasak kusuk? Siapa yang tahu? Naam, Rafa. Mempengaruhi orang lain dengan bisik-bisik. Kasak kusuk itu artinya adalah membicarakan sesuatu yang belum pasti. Catat, yang belum tahu, catat. Kasak kusuk artinya adalah membicarakan sesuatu yang belum pasti tentang kabar orang lain. Itu namanya kasak kusuk. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dibenci adalah diharamkan. Ini tidak perlu kita menggosip. Kasak kusuk itu apa? Gosip-gosip, membicarakan sesuatu yang belum pasti beritanya tentang seseorang. Karena orang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Taib. Pada pertemuan sebelumnya sudah sampai sini, betul? Hah? Betul tidak? Taib. Kemudian yang selanjutnya yaitu banyak bertanya. Sudah dijelaskan belum banyak bertanya? Hah? Bilal, sudah belum? Najib, sudah? Apa itu banyak bertanya? Coba catat, baca apa yang dicatat. Yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah, satu, bertanya yang tidak bermanfaat. Dua, bertanya yang terlalu berlebihan. Iya, yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah yang tidak bertanya yang tidak bermanfaat, dan yang kedua bertanya untuk sesuatu yang berlebihan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya diharamkan banyak bertanya yaitu surat Al-Maidah ayat 101. Dalil diharamkan banyak bertanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'ukum. Wahai orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika nampak bagi kalian maka sesuatu tersebut membahayakan kalian. Jadi ini juga adab bagi penuntut ilmu. Jangan bertanya yang aneh-aneh. Jangan bertanya yang tidak perlu. Jangan bertanya sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Saya beri contoh misalkan. Seseorang bertanya tentang apakah kalau kita sampai di bulan maka bagaimana sholat kita? Kalau kita sudah sampai di bulan, bagaimana sholat kita? Maka jawabannya adalah sampai dulu ke bulan, baru nanti dari sana tanya. Terlalu berlebih-lebihan. Bertanya, banyak bertanya untuk sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan. Itu maksudnya. Atau ada orang bertanya karena pertanyaannya akhirnya dia menyulitkan dirinya sendiri. Saya beri contoh, Ustaz, ini air putih, kemudian halal nggak? Saya katakan halal air putih. Kalau seandainya air putihnya diambil dari tempat sana, halal nggak? Halal, karena dia air putih. Sampai akhirnya dia menyulitkan dirinya sendiri, sampai akhirnya air putih ini menjadi haram. Ini bahaya. Ini yang banyak bertanya yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuhram. Lam yuharram fa hurima min ajli mas'alatihi." Siap? Orang kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah siapa yang bertanya tentang sesuatu padahal sesuatu tersebut asalnya tidak diharamkan. Gara-gara dia banyak bertanya maka menjadi diharamkan. Nah ini para ikhwan. Baik, kemudian yang selanjutnya, dan orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Sudah belum? Hah? Sudah. Baik. Idzan iqra al-hadis ar-rabi'. Ya qari iqra. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. دري عبد الله بن عمر بن العاص radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha Allah ada pada ridha pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Baik, ini di dalam buku yang ini sama dengan buku yang ini terdapat kesalahan, dibetulkan. Saya bacakan hadisnya. Wa an, lihat bukunya. Wa an Abdillah bin Umar. Di situ tertulis apa? Umar, betul? Yang tertulis di situ an Abdillah bin Umar. Yang benar adalah an Abdillah bin Amr. Caranya bagaimana? Tambahi waw. Ain, mim, ro, waw. Tambahi waw. Sudah belum? An Abdillah ibni Umar diganti dengan Amr. Ain, mim, ro, waw. Baik. Lihat dari Abdullah bin Amr bin As. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin As adalah, catat, Abdullah bin Amr bin As adalah, kasih ke Zaidan, Haikal ambil. Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat Nabi yang masih muda dan bapaknya juga sahabat Nabi. Jadi anaknya sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi. Bedanya anaknya masuk dalam agama Islam sebelum bapaknya. Dan wafatnya pada tahun 63 Hijriah. 63 Hijriah. Dan beliau adalah termasuk sahabat Nabi yang masih muda bernama Abdullah dan banyak meriwayatkan hadis sahabat Nabi yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi di zaman para ulama mempunyai istilah. Perhatikan saya. Para ulama mempunyai istilah. Istilahnya adalah al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah maksudnya adalah orang yang bernama Abdullah Al-Abadilah. Orang yang bernama Abdullah Al-Arba'ah, empat orang. Siapa mereka? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr yang kita sekarang bahas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Empat orang ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang masih muda bernama Abdullah dan banyak meriwayatkan hadis. Ini namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat sahabat Nabi yang masih muda, yang bernama Abdullah, yang banyak meriwayatkan hadis. Apa istilahnya tadi? Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba. Nah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Jadi namanya Abdullah, nama bapaknya Amr. Abdullahnya masuk Islam sebelum bapaknya. Berarti anaknya sahabat Nabi, bapaknya pun sahabat Nabi. Karena dua-duanya masuk dalam agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah pada ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maksud dari hadis ini, catat. Maksud dari hadis ini adalah keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Begitu juga kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Maka berusahalah mencari ridha Allah. Makna dari hadis ini adalah keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua, maka carilah ridha Allah. Carilah ridha orang tua. Carilah ridha orang tua. Makanya saya pesan juga nih kepada para santri, jangan membuat orang tua sedih. Karena kalau sedih berarti mereka murka dengan anaknya. Kalau murka dengan anaknya berarti Allah pun murka. Jangan membuat orang tua marah. Kalau orang tua marah berarti Allah pun marah. Karena kemarahan Allah sesuai dengan kemarahan orang tua. Ini menunjukkan saking besarnya kedudukan orang tua dalam agama Islam. Baik. Faidah dari hadis ini. Satu, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amal ibadah yang agung di sisi Allah. Amal ibadah yang agung di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan beribadah kepadanya dengan bakti orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan beribadah kepadanya dengan bakti orang tua. Hadis ini memberikan pelajaran bakti kepada kedua orang tua adalah amal ibadah yang sangat agung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan ibadah kepadanya dengan bakti orang tua. Dengan ibadah kepadanya dengan bakti orang tua. Apa maksudnya? Gini, coba lihat. Surat Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidayka. Lihat ya. Perhatikan saya semuanya. Bersyukurlah kepadaku. Ku di sini maksudnya Allah. Bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah, dan kepada kedua orang tua. Ini namanya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua agung. Kenapa? Karena digandengkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Digandengkan ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua adalah agung di sisi Allah. Contoh yang lain lagi, surat Luqman ayat 14 juga. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Rabbmu telah menetapkan janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya. Kepadanya siapa? Apa ini maksudnya? Tahu? Tauhid. Janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan wabil walidaini ihsan. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Lihat, gandengkan antara tauhid dengan apa? Bakti kepada orang tua. Menunjukkan bakti kepada orang tua adalah amal ibadah yang agung. Maka saya nasihatkan, jangan pernah air mata mama, ibu tertetes gara-gara kamu, gara-gara sedih memikirkanmu. Jangan pernah tertetes air mata bapak, ayah, abah tertetes gara-gara sedih memikirkanmu. Saya dulu pernah punya teman sopir taksi. Lalu dia cerita, "Ustaz, saya di jalanan sering mendapati orang aneh-aneh, kecelakaan, kadang tabrakan, kadang mobil pecah dua, kepalanya pecah, macam-macam." Lalu cerita itu saya ceritakan kepada ibu saya yang menunggu saya di rumah. Lalu beliau sedih karena memikirkan anaknya jadi supir di jalanan, jangan-jangan juga kejadian kepada anaknya. Maka saya bilang, jangan lagi ceritakan yang aneh-aneh kepada orang tuamu. Ya, jangan lagi ceritakan yang aneh-aneh kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua akan mikir anaknya menyupir taksi di jalanan, nah, dia takut mungkin anaknya tabrakan, mungkin anaknya begini, mungkin anaknya begini. Dia takut. Ini yang tidak boleh. Walau hanya dengan cerita kepada orang tua, membuat hati orang tua tidak tenang, membuat hati orang tua menangis, membuat hati orang tua tidak fokus karena tidak memikirkan anaknya. Nah, makanya saya juga pesan, kalau lagi telepon-telepon, jangan terlalu banyak nangis, cerita. Apalagi ini sudah 7 bulan hampiran di sini. Sudah dewasa. Beberapa bulan lagi kita punya adik kelas. Ya. Oka punya adik kelas. Enggak usah lagi cerita aneh-aneh, kemudian banyak ngambek, mau ingin pulang. Oh. Ya, enggak perlu. Kenapa? Orang tua akhirnya sedih. Coba bayangkan para santri sekalian. Orang tua capek-capek. Bapak kita kerja capek, hujan, panas, keringetan. Kemudian pas setiap Jumat ataupun setiap Ahad dapat telepon kita. "Bah, belum ndak bulik, Bah. Bah, mikir. Ah, Bah, belum ndak pulang, pindah ke sekolah lain, Bah. Bah, ini setahun saja di sini, Bah." Kasihan orang tua kita. Mikirin pindah nanti, mikirin biaya, mikirin tes, mikirin ini, mikirin beli lagi. Sedih orang tua kita. Dan saya berpesan, yang sekolahnya pindah-pindah tidak akan becus ke depannya. Saya punya bukti, adik-adik saya beberapa orang sekolahnya pindah sana, pindah sini. Gak akan becus. Nah ini ya, jangan sampai membuat orang tua tidak tenang, sedih, membuat orang tua tidak nyaman. Bukankah anak beliau bukan hanya kita, masih banyak yang lain yang juga perlu diurus. Nah ini, silahkan azan dulu. Man yu'adzan Faris, tafadhal. Baik, perhatikan selanjutnya. Maka hati-hati, harus bakti orang tua. Jangan sampai membuat orang tua apa? Menangis, sedih karena kita. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari sini adalah mencari ridha orang tua hukumnya wajib. Mencari ridha orang tua hukumnya wajib. Bahkan boleh kita tanya orang tua kita, "Bah, pian ridha lah lawan ulu. Bah, bapak ridha enggak dengan saya?" Mencari keridhaan orang tua itu hukumnya apa? Wajib. Tanya kepada orang tua, "Ridha enggak dengan saya? Saya sebelum mama saya meninggal, saya bisikin kan mama saya kena darah tinggi, pembuluh darahnya pecah di kepala. Ada beberapa mili darah di otak. Akhirnya stroke. 5 hari di ICU. Ruang gawat darurat. Selama 5 hari itu beliau sadar masih. Setiap sadar saya tanya, 'Mak, pian ridha lah lawan ulun.' Beliau harus cari ridha orang tua. Apalagi jangan sampai mereka meninggal kita tidak diridhai oleh orang tua. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini penting. Tetapi taat kepada orang tua hanya di dalam perkara yang ma'ruf. Tetapi taat kepada orang tua hanya dalam perkara yang ma'ruf atau perkara kebajikan. Tetapi taat kepada orang tua hanya dalam perkara yang ma'ruf atau taat atau dalam kebajikan. Maksudnya apa? Kalau orang tua memerintahkan kita untuk bermaksiat, taat enggak? Tidak boleh taat. Pokoknya kaedahnya begitu. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasul, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan apapun untuk seorang makhluk siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tua mengatakan, "Fulan, ayo ikut agama saya. Agama saya yang sekarang Nasrani." Wajib enggak ikut? Haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma." Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan Allah tanpa ilmu, maka jangan taati mereka berdua. Misalkan, "Bagas, ayo minum minuman keras ini." Taat enggak Bagas? "Kalau seandainya tidak minum, maka kata ibu saya akan bunuh diri." Taat enggak Bagas? Meskipun ibunya bunuh diri. Kenapa? Kaedahnya apa tadi? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Saya guru, kalian murid, saya perintahkan, "Ayo sekarang di lapangan semuanya telanjang." Taat gak? Hah? Kalau tidak taat, saya pukulin pakai rotan. Taat gak? Hah? Tidak boleh taat. Tidak ada ketaatan dalam makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Paham tuh? Baik. Kemudian, nah ini ada permasalahan. Apakah wajib, catat, yang keberapa sekarang? 4. Apakah wajib taat dalam perkara, saya ulangi, apakah wajib taat kepada kedua orang tua? Apakah wajib taat kepada kedua orang tua dalam perkara yang mubah? Dalam perkara yang mubah, apakah wajib taat kepada kedua orang tua dalam perkara yang mubah? Contoh, kata orang tua, contoh, kata orang tua, kamu harus makan. Kalau tidak makan, nanti sakit. Wajib nggak taat? Perkaranya mubah, makan boleh, boleh boleh makan, boleh tidak makan, betul tidak? Mubah itu kan tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Apakah wajib taat dalam perkara-perkara yang mubah kepada kedua orang tua? Maka jawabannya ada dua macam. Ada dua macam. Satu, apabila ditinggalkan membahayakan kedua orang tua. Apabila ditinggalkan membahayakan kedua orang tua. Misalkan tadi, wahai Haika, kata ibunya, kamu harus makan. Kalau enggak makan, saya tidak mau makan. Kira-kira Haika wajib taat enggak? Padahal Haikanya sudah kenyang. Kata ibu, kalau Haika enggak makan, saya enggak makan. Wajib taat enggak? Haikalnya sudah kenyang. Hah? Tetap makan sedikit. Maka jawabannya, apabila membahayakan ibu akibat kita tidak makan, maka hukumnya apa? Wajib makan. Ini bagian yang pertama. Jika membahayakan kedua orang tua, maka wajib mengerjakan perintah tersebut. Jika membahayakan kedua orang tua, maka wajib mengerjakan perintah tersebut. Jika membahayakan kedua orang tua, maka wajib mengerjakan perintah tersebut. Apabila ditinggalkan membahayakan kedua orang tua, maka wajib untuk mengerjakan perintah tersebut. Yang kedua, kedua orang tua mendapatkan manfaatnya. Dan tidak membahayakan anaknya. Kedua orang tua mendapatkan manfaatnya dan tidak membahayakan anaknya. Maka ini lebih wajib ditaati. Ini lebih wajib ditaati oleh sang anak. Nah, Taib. Faedah selanjutnya. Sebelum faedah selanjutnya, saya ingin bercerita. Kalau seandainya nanti kelak mukhlas qarib menikah, punya istri, tapi ibunya mukhlas gak suka dengan istrinya. Kemudian ibunya mukhlas berkata, wahai mukhlas anakku, kalau kamu ingin mencari keridhaanku, ceraikan istrimu. Paham gak arti cerai? Apa? Pisah. Ceraikan istrimu. Ah, mukhlas. Wajib taat enggak? Paham ceritanya enggak? Rehan. Wajib taat enggak? Enggak tahu. Mahathir Muhammad Zain, wajib taat enggak? Enggak. Enggak tahu. Rafif. Enggak tahu. Ada yang tahu? Ada yang nyoba tahu? Nah, mukhlas. Hah? Karena kedua orang tua tidak mendapatkan manfaatnya, maka lihat kaedah tadi. Tidak boleh taat kepada orang tua dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Menceraikan istri tanpa sebab maksiat enggak? Maksiat. Maka tidak boleh mentaati orang tua ketika orang tua memerintahkan kita untuk menceraikan istri kita tanpa sebab. Kalau ada sebab, wajib taat. Contoh, istrinya enggak sholat. Contoh, istrinya suka main game. Contoh, istrinya suka menggibah. Contoh, istrinya suka tidak taat, suka berani kepada suaminya. Maka akhirnya ibu kalian memerintahkan, "Udah, ceraikan saja." Maka wajib tidak taat. Kenapa? Karena ini dalam kebaikan. Yang tidak boleh adalah apabila dalam keburukan. Tidak boleh taat. Ya. Nah. Ini adalah pelajaran dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, cukup dulu sampai situ. Kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Nah. Tidak ada? Insyaallah ta'ala, nanti kalau hadis ini selesai pada bab silah, babul birri wassilah, insyaallah kita akan ke depan, ya, membicarakan dari awal bab. Dari awal bab insyaallah ta'ala. Awal bab nanti berbicara masalah air, masalah bejana, masalah berwudu, masalah iya, lari ke masalah fikih. Paham ini para ikhwah? Nah, ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi.